Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira. Thumma amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali melanjutkan kegiatan kita di pagi hari ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap apa yang kita pelajari, dan semoga Allah ta'ala membalas setiap amal soleh yang kita kerjakan. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mengawali di kesempatan pagi ini dengan menyinggung pertanyaan, jika ada orang yang punya utang, apakah boleh dikonversi ke emas? Jawabannya, bahasanya konversi utang ke emas itu pertimbangannya adalah terjadinya inflasi. Dan para ulama membagi hal ini menjadi dua. Yang pertama, untuk kondisi inflasi normal. Inflasi normal dalam arti dia masih bisa ditanggung resikonya oleh orang yang memberi utang. Dalam kondisi seperti ini, tidak diperkenankan adanya konversi emas, karena jika dilakukan konversi emas, maka bisa dipastikan akan ada kelebihan. Ya, yang saya maksud kelebihan, misalnya pada waktu utang tahun 2015, harga emas senilai 600 ribu. Kemudian orang itu utang senilai 60 juta. Berarti dapat emas kurang lebih 10 gram. Pada saat tahun 2020 mau dibayar, harga emas sekarang mencapai 800 ribu. Jika harus menggunakan konversi emas, maka yang harus dibayarkan adalah 80 juta. Sehingga utangnya senilai 60 juta, tapi yang dia dapatkan atau yang dia bayarkan harus berupa uang senilai 80 juta, dan ini hukumnya, kelebihan ini hukumnya tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua adalah inflasi yang menyebabkan terjadinya perubahan yang sangat jauh. Inflasi yang menyebabkan perubahan yang sangat jauh atau hiperinflasi. Ketika terjadi hiperinflasi seperti ini, maka para ulama kontemporer membolehkan untuk dikonversi ke emas. Tujuannya adalah dalam rangka untuk menghindari madharat bagi orang yang memberikan utang. Misalnya ada orang yang memberi utang di tahun 70 dan mau dibayar di tahun 2020. Tentu selisih uang ketika itu sangat jauh. Di tahun 70 misalnya dia utang senilai 30 ribu, sekarang bisa ketika dikonversi ke emas bisa bernilai puluhan juta. Kalau dia kembalikan dalam bentuk uang 30 ribu, tentu itu akan sangat merugikan orang yang memberi utang. Untuk kasus yang kedua ini, barulah para ulama membolehkan dikonversi ke emas. Sehingga untuk jarak utang yang hanya kurang lebih 3-4 tahun, betul di situ ada inflasi, tapi tidak boleh dijadikan sebagai alasan untuk meminta kelebihan dari utang yang diberikan. Dan salah satu di antara pertimbangannya adalah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melarang transaksi riba, dan Allah subhanahu wa ta'ala menyebut bahwasanya perbuatan riba adalah salah satu di antara tindakan kezaliman. Karena itu ketika orang ingin menyelesaikan transaksi riba, Allah katakan, falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalian hanya berhak untuk mendapatkan pokoknya saja, sehingga kalian tidak mendzalimi dan tidak dizalimi. Posisi tidak mendzalimi dan tidak dizalimi menunjukkan bahasanya jika inflasi itu belum besar, maka tidak boleh minta kelebihan. Karena ini bisa jadi akan mendzalimi pihak yang diberi utang. Posisi tidak dizalimi Berarti ketika terjadi selisih yang sangat banyak antara nilai mata uang pada waktu memberi utang dengan nilai mata uang saat menerima utang, maka di situ boleh dikonversi ke emas agar pihak yang memberi utang tidak di posisi dizalimi dalam masalah ini. Anda bisa bayangkan orang di tahun 70 ngasih duit 30.000 yang itu cukup untuk beli tanah. Kemudian di tahun 2020 mau dibayar senilai 30.000. Tentu di sini akan ada kezaliman yang harus ditanggung oleh pihak yang memberi utang. Ada doror, ada kerugian besar yang harus ditanggung oleh pihak pemberi utang. Sehingga dalam hal ini dia boleh minta dikembalikan dalam bentuk atau dikonversi ke emas. Tayyib. Dan sebagai tambahan, kita perlu memahami bahwa setiap transaksi utang dalam Islam itu digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala sedekah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man aqrada musliman biqardain," barang siapa yang memberikan utang kepada seorang muslim dua kali, "fahuwa kasadaqatiha marratan," maka statusnya sebagaimana bersedekah kepada orang ini sekali. Sehingga dalam hadis ini, hadisnya riwayat Ibnu Majah, menunjukkan bahwasanya ketika orang memberi utang, dia mendapatkan pahala sedekah setengahnya. Karena itu ketika Anda memberi utang misalnya 10 juta kepada si A, maka hakikatnya Anda telah bersedekah kepada si A senilai setengahnya. Demikian pula ketika Anda bersedekah kepada seseorang dua kali, maka Anda dihitung telah, atau Anda memberi utang kepada seseorang dua kali, maka Anda dihitung telah bersedekah kepadanya sekali. Dan ini bagian dari kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang memberikan utang, di mana dia menanggung resiko, yaitu resiko nilai mata uangnya turun, resiko inflasi. Dia juga menanggung resiko dalam bentuk bisa jadi uangnya itu hilang karena orangnya enggak bayar, dan resiko yang lainnya. Namun resiko-resiko seperti ini bukanlah sesuatu yang sia-sia. Allah Subhanahu wa taala akan gantikan bagi orang yang memberi utang dengan Allah berikan pahala sedekah baginya. Wallahu taala alam. Baik. Ini melengkapi kajian kita di pertemuan sebelumnya. Dan selanjutnya kami persilahkan kepada para jamaah, para pemirsa untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0812-2444-3344. Baik, sebelum menerima telepon yang masuk, kita akan bacakan pertanyaan melalui WA. Baik Ustaz, kita bacakan pertanyaan melalui WhatsApp dari Pak Levi di Jakarta. Izin bertanya Ustaz, yang pertama, bolehkah pendistribusian zakat fitrah kepada mustahik digantikan dengan uang mengingat social distance? Yang kedua, apakah boleh menyalurkan zakat ke yayasan, panti asuhan dan orang tua jompo? Terima kasih Ustaz. Baik. Bolehkah zakat fitrah digantikan dalam bentuk uang? Pendapat jumhur ulama, hukumnya tidak boleh. Dan karena tidak boleh, maka bisa jadi tidak sah. Karena zakat fitrah itu statusnya sebagai tu'matan lil masakin. Nabi SAW mengatakan bahasanya Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita untuk bayar zakat fitrah, tuhratan lisaimi minal lagwi warafath, sebagai bentuk pensucian, pembersihan bagi orang yang puasa dari ucapan-ucapan yang kotor, wa tu'matan lil masakin, dan sebagai makanan bagi orang miskin. Karena itu zakat fitrah ketika sampai di tangan orang miskin haruslah dalam bentuk bahan makanan pokok, sehingga tidak boleh digantikan dalam bentuk uang. Alasan social distance bisa disiasati misalnya dengan cara zakat itu Anda titipkan kepada panitia yang menerima penampungan zakat dalam bentuk uang, lalu panitia ini yang akan memberikan beras, kemudian nanti mereka yang akan menyalurkan kepada fakir miskin di sekitarnya. Selanjutnya yang kedua, bolehkah zakat fitrah atau zakat diberikan kepada panti jompo? Intinya selama dia orang miskin, maka berarti dia mustahik, dan orang yang jompo atau mereka yang tinggal di panti jompo, jika Anda bisa pastikan mereka adalah orang miskin, mereka berhak menerima zakat. Tapi kalau mereka bukan orang miskin, dalam arti mereka orang kaya, tapi karena keluarganya tidak ada yang sanggup untuk merawat, akhirnya mereka dititipkan di panti jompo, kemudian mereka harus bayar dengan nilai yang mahal, maka tentu saja orang seperti ini tidak berhak untuk menerima zakat. Dulu pernah kita sampaikan bahwa ada manusia yang berstatus sebagai tabi', dan kaidah mengatakan at-tabi'u tabi', orang yang sifatnya mengikuti, maka statusnya juga mengikuti. Yang saya maksud dengan tabi' adalah anggota keluarga yang dia tidak bisa bekerja dan dia dinafkahi oleh kepala rumah tangga. Misalnya anak kecil. Anak kecil usia dari lahir sampai bahkan belasan tahun, 12 tahun, 13 tahun, mereka tidak sanggup untuk bekerja. Sehingga mereka enggak punya apapun. Mereka miskin. Tapi kalau bapaknya penghasilannya per bulan 10 juta, 20 juta, 50 juta, maka mereka tidak berhak untuk mendapatkan zakat. Ini orang-orang miskin. Ibu rumah tangga juga enggak dapat apa-apa. Mereka enggak punya penghasilan. Tapi ketika dia bersuami, yang suaminya penghasilannya 100 juta, maka dia diikutkan dengan suaminya. Termasuk orang tua, ketika mereka sudah enggak mampu lagi bekerja, maka dia diikutkan dengan anaknya. Sehingga manusia seperti ini berstatus sebagai tabi', mereka tidak berhak dapat zakat, karena kalaupun mereka tidak bekerja, tidak punya pendapatan, tapi mereka ikut bergabung bersama orang yang memiliki pendapatan. Wallahu ta'ala alam. Baik, kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Tadi sudah ada telepon yang masuk, tapi putus ya. Ada, baik, ada telepon yang masuk. Baik. Silahkan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Darso di Bekasi. Silakan, Pak. Saya mau tanya terkait muamalah dalam berwirausaha. Saya berwirausaha hampir berdua dengan teman membuka usaha fabrikasi, Pak. Fabrikasi ya? Fabrikasi ya, workshop. Kemudian kami berdua di dalamnya ikut bekerja, artinya saya di situ sebagai sales engineering, teman saya ikut bekerja di bagian produksi. Yes. Di awal kami tidak ada modal untuk ketika ada project, kita belum ada modal. Kemudian kami melakukan musyarakah dengan membuka nyari-nyari investor gitu, dengan apa nantinya dapat di hasil. Yeah. Di situ kami buat dulu perkiraan modal yang dibutuhkan sampai estimasi untuk keuntungan. Serahkan semacam proposal ke calon investor. Kemudian setelah investor itu setuju, dia akan memberikan dana sesuai yang dibutuhkan untuk proyek tersebut. Kemudian setelah proyek itu berjalan sampai selesai dan sudah di akhir pekerjaan itu selesai, kita bisa invoicing dan bisa setelah dibayarkan lah oleh customer, baru kita bagi hitung-hitungan untuk pembagian hasil, bagi hasil tersebut, dengan melampirkan data-data pembelanjaan dan biaya operasional yang lainnya. Baik. Nah, yang saya tanyakan di sini itu sekarang di awal ya. Nah, tapi kemarin kita alhamdulillah dalam setahun itu ada kas dari setiap pembayaran ada lebih, sehingga di akhir-akhir tahun kemarin kita tidak musyarakah hanya per proyek, kita tidak untuk tahunan ya. Jadi kita ada satu proyek dibuka gitu. Baik. Terus ketika kami kemarin kehabisan tas, kita untuk penyelesaian proyek itu masih kekurangan dana. Kemudian kami membuka musyarakah, sedangkan proyek tersebut sudah berjalan sekitar 70%. Nah, Anda buka musyarakah dengan proposal proyek tersebut full ya ke calon investor. Meskipun sebelumnya dana yang sudah jalan itu dari kas yang kita punya selama ini. Maksudnya Bapak membuka calon investor yang baru, sementara dana dari investor pertama belum selesai. Sudah selesai. Sudah selesai. Jadi, investor yang pertama sudah selesai. Kemudian kita berjalan sudah pakai kas kita dari kelebihan keuntungan itu. Cuma kodaroh bulan kemarin kas kita habis. Dan saat sekarang lagi ada pekerjaan itu sudah 70%, tetapi masih membutuhkan biaya untuk penyelesaian itu. Baik. Kita buka untuk proyek tersebut dengan kondisi full ke investor, apakah itu diperbolehkan? Baik. Jazakumullah khairan. Baik. Terima kasih Bapak ya. Pertanyaannya karena sifatnya kasus sehingga kita perlu mendengar dengan sabar ya. Mengenai transaksi seperti ini, yaitu transaksi musyarakah, yang zahir yang saya perhatikan bahwasanya perusahaan yang anda jalankan, investor di situ tidak turut memiliki, tapi yang menjadi pemilik adalah Anda sebagai sales produksi, dan yang kedua adalah teman Anda sebagai bagian untuk produksinya. Sementara pihak ketiga yaitu investor dalam hal ini tidak turut memiliki. Dan unit usaha itu ada dua ya. Yang pertama dia dibangun dari dana investor, sehingga investor turut memiliki. Yang kedua, dibangun oleh seseorang lalu dia undang orang lain untuk mendanai sebuah proyek. Maka untuk yang kedua ini investor tidak turut memiliki. Nah, untuk jenis yang kedua, kebijakan ada di tangan Anda. Kebijakan ada di tangan Anda, sehingga ketika ada sebuah proyek kok kurang dananya, maka Anda berhak untuk membuka peluang bagi siapapun ikut terlibat. Apalagi itu dilakukan secara terbuka. Tapi untuk jenis yang pertama, saya mau buka usaha, kemudian karena saya tidak punya apapun, saya undang si B untuk turut terlibat. Akhirnya saya sebagai pengelola, si B sebagai investor. Dibuatlah sebuah warung tempe. Ternyata kurang, maka saya butuh dana tambahan. Nah, ketika saya butuh dana tambahan, saya tidak boleh mengundang si C untuk ikut invest, kecuali atas izin si B. Sehingga dalam hal ini, ketika sebuah proyek yang Anda sudah kerjakan 70% dan masih ada kekurangan dana, lalu Anda berminat untuk membuka investasi keluar, menawarkan kepada orang lain untuk ikut invest, insya Allah hukumnya diperbolehkan dengan bagi hasil sesuai yang disepakati. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya bagi yang ingin bergabung melalui line telepon, kami persilahkan. Sambil menunggu, silakan dibacakan pertanyaan berikutnya. Ada telepon yang masuk ya. Silakan, dengan siapa, di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Abu Rayyan di Tangerang, Ustaz. Silakan. Ustaz, mau bertanya terkait sahur, Ustaz. Istri Anda kan menyiapkan sahur gitu ya, dan kadang sahurnya itu suka di akhir, terkadang jadi mendekati waktu azan subuh, Ustaz. Iya. Nah, apakah diperbolehkan misalnya ketika kita tahu 5 detik lagi itu azan subuh, nah ketika itu langsung megang botol minuman atau gelas air, nah begitu azan kita baru meneguk air minuman itu apakah diperbolehkan, Ustaz? Karena saya pernah mendengar masih bisa diperbolehkan apa yang ada di tangan kita. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua terkait doa, Ustaz, apakah ketika kita doa di apa di sujud kita itu, apakah kita awali juga dengan misalnya solawat atau menyebut nama-nama Allah gitu, Ustaz? Siapa asma-asma Allah gitu, Ustaz? Baik. Apakah kita awali solawat atau tidak? Syukran jazakallahu khair, Ustaz. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagian dari sunnah makan sahur adalah diakhirkan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan la yazalu ummati bi khairin ma ajjalul fitra. Umatku akan senantiasa mendapatkan kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Dan beliau juga meminta agar sahur itu diakhirkan dalam riwayat yang lain. Karena itulah ketika Anda makan sahur dilakukan mepet-mepet kesempatan subuh, hukumnya boleh. Dan bagi orang yang sedang menyantap sesuatu lalu terdengar suara azan, maka dia diizinkan untuk memakan apa yang ada di tangannya, tapi tidak boleh nambah. Sehingga termasuk di antaranya misalnya dia membawa gelas, kemudian dia belum minum dan terdengar adzan, maka dia diizinkan untuk minum apa yang ada di gelas itu. Apalagi ketika Anda masih merasa ragu, apakah ini sudah betul masuk waktu subuh ataukah kecepatan sekian menit. Kalau Anda belum begitu yakin bahasanya itu masuk waktu subuh, Anda boleh minum, bahkan boleh nambah. Tapi kalau Anda sudah merasa yakin itu sudah masuk waktu subuh, maka Anda hanya boleh minum yang ada di tangan dan tidak boleh lebih dari itu. Baik, selanjutnya ada telepon yang masuk. Tadi yang kedua apa tadi pertanyaan? Belum sempat saya catat. Baik, ada telepon yang masuk, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afan Ustaz mau tanya. Ana punya tabungan yang itu misalnya dolar. Dalam dolar itu udah beberapa tahun yang itu nggak pernah aktif, tapi sudah pernah dizakati. Terus apakah itu tiap tahun harus dizakati yang itu tidak aktif yang masih tersimpan dolar? Baik. Nilainya berapa, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Harta yang bentuknya emas, perak, atau mata uang sebagai pengganti emas dan perak, meskipun dia tidak aktif, dia dizakati setiap tahun. Tidak aktif dalam arti tidak dimanfaatkan untuk keseharian. Dia dizakati setiap tahun. Sehingga ada orang yang punya simpanan emas, emas ini juga wajib untuk dizakati setiap tahun, meskipun dia dibiarkan saja dalam kondisi mengendap. Karena itu jika dolar Anda sudah mencapai satu nisab, maka dia dizakati setiap tahun, dibayarkan bisa dengan rupiah atau diambilkan dalam bentuk dolarnya. Dan itu digabungkan dengan tabungan Anda yang lain dengan mata uang yang berbeda. Misalnya Anda punya uang dolar sebanyak 1000, lalu Anda juga punya rupiah sebanyak 10 juta. Maka yang 1000 dolar ini digabungkan dengan yang rupiah 10 juta, kemudian dizakati 2,5%. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dari Allah mau nanya itu apa, sholat qobliyah ba'diyah tuh yang bisa 4 rakaat dua-dua tuh tiap waktu qobliyah ba'diyah semua apa gimana ya? Maksudnya? Satu. Ya kan ada yang qobliyahnya ada apa qobliyah ba'diyah semua 5 waktu tuh. Apakah semua sholat 5 waktu ada qobliyah ba'diyah? Ya, yang 4 rakaat. Terus satu lagi, seandainya sholat fajar tuh jam berapa? Kalau seandainya sholat tahajud jam 3 kan sholat fajarnya jam berapa itu? Sholat fajar jam berapa ya? Jam berapa? Enaknya apa itu? Tahajud termasuk salat fajar apa gimana ya? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, pertanyaan yang pertama, apakah semua salat ada qobliyah dan ba'diyahnya? Jawabannya tidak semuanya ya. Ada salat yang dia punya qobliyah tapi tidak punya ba'diyah, ada yang punya ba'diyah tidak punya qobliyah, dan ada yang punya dua-duanya, ada qobliyah dan ba'diyahnya. Contoh yang punya qobliyah enggak punya ba'diyah seperti salat asar dan salat subuh. Tidak ada ba'diyah asar dan tidak ada ba'diyah subuh. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat salat asar, namun pendapat yang kuat ini statusnya adalah qadha. Qadha untuk ba'diyah zuhur yang belum sempat beliau kerjakan, sebagaimana disebutkan dalam sebuah riwayat ketika beliau ditanya oleh istrinya seusai beliau melaksanakan salat ba'diyah asar. Kemudian yang kedua, ada salat yang punya ba'diyah tapi tidak punya qobliyah. Contohnya adalah salat isya. Sehingga ada ba'diyah isya tapi untuk qobliyahnya sifatnya adalah salat tahiyatul masjid atau salat antara adzan dan iqamah. Kemudian ada yang punya ba'diyah dan qobliyah seperti salat duhur, kemudian salat maghrib. Dua salat ini punya qobliyah dan punya ba'diyah. Karena itu kita laksanakan sesebagaimana sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaan berikutnya tentang salat fajar, itu tepatnya jam berapa? Istilah salat fajar itu ada dua. Yang pertama adalah salat subuh itu sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di surat Al-Isra, "Aqimish salata lidulukis syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajar." Tegakkanlah salat ketika matahari sudah tergelincir hingga masuk tengah malam. Artinya dari mulai duhur sampai isya. Wa Qur'anal fajar, dan kerjakanlah Quran di waktu fajar. Allah Subhanahu wa taala menyebut salat subuh dengan sebutan Quran di waktu fajar. Yang ini menunjukkan bahasanya termasuk di antara nama salat subuh adalah salat fajar. Dan yang kedua, istilah salat fajar juga bisa digunakan untuk menyebut salat qobliyah subuh. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Dua rakaat di waktu subuh itu lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Dan yang dimaksud adalah qobliyah fajar atau qobliyah subuh. Nah, dua salat ini bisa disebut sebagai salat fajar. Namun yang ma'ruf penyebutan istilah salat fajar itu digunakan untuk salat qobliyah subuh. Sehingga ketika Anda melaksanakan salat qobliyah subuh, maka jam berapa tepatnya? Jawabannya adalah setelah masuk waktu subuh, sebelum Anda mengerjakan salat subuh. Wallahu alam. Baik, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukum memberikan tips kepada kurir pengiriman barang yang kita beli secara online? Apakah termasuk riba? Yang kita beli secara online. Baik. Bagaimana hukum memberikan tips kepada kurir yang mengantarkan barang kita beli secara online? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hadaya ummal ghulul. Hadiah yang diberikan kepada karyawan itu statusnya adalah harta khianat. Sehingga ketika Anda memberikan tips kepada kurir dan kurir itu adalah karyawan dari sebuah perusahaan pengiriman, maka perusahaan ekspedisi, maka Anda tidak berhak untuk memberikannya, dan ini masuk dalam kategori ghulul. Wallahu alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Assalamualaikum, dengan Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Aldo. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Anda jauhkan dari televisi, Pak. Naam, Ustaz. Mau tanya Ustaz terkait zakat mal. Halo. Silakan, Pak. Jadi ana punya rumah nih, Ustaz. Ana beli tahun 2015, harganya sekitar 1 miliar. Kemudian rumah tersebut awalnya kan niatnya untuk ditinggali. Cuman berjalannya waktu ana pengen menjual lagi rumah tersebut karena pengen cari rumah lagi yang di lokasi yang lain yang berbeda. Nah, rumah yang tadinya ana beli itu sampai sekarang belum laku, Ustaz. Kemudian sekarang statusnya lagi dikontrakkan, lagi disewakan. Harga sewanya itu sekitar 30 juta per bulan, setahun. Nah, untuk perhitungan zakat malnya itu dari harga beli rumah di awal atau dari perkiraan harga jual rumah saat ini atau dari harga sewanya gitu, Ustaz? Baik. Syukran jazakallahu khair. Wa jazakallahu khairan. Baik. Yang pertama bahasanya rumah bukan termasuk objek zakat. Rumah bukan termasuk objek zakat kecuali jika dia diperdagangkan. Kesimpulan yang bisa kita berikan begini, bahwa semua harta yang ada di sekitar kita hukum asalnya bukan termasuk objek zakat kecuali dua. Pertama adalah mata uang. Mata uang itu bisa bentuknya emas, perak, dan mata uang kartal yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, objek yang diperdagangkan sehingga dia menjadi urudut tijarah, menjadi objek dagangan. Nah, sehingga yang bentuknya rumah, kendaraan, kemudian apalagi perabotan dan seterusnya, pada asalnya dia tidak wajib dizakati. Dia urudut, dia adalah benda-benda yang ada di sekitar kita yang tidak wajib dizakati kecuali jika dia diperdagangkan sehingga menjadi urudut at-tijarah. Nah, syarat untuk bisa menjadi urudut tijarah, barang yang menjadi objek dagang itu adalah barang yang ketika dia dibeli memang niatnya untuk kulaan. Kulaan dalam arti dia beli dengan maksud nanti akan dijual jika ada margin. Sehingga niat dari awal memang dalam rangka untuk litakassub, untuk mendapatkan penghasilan dari menjual barang ini. Jika ada niat seperti itu dari awal, misalnya Anda seorang developer, lalu Anda beli tanah-tanah yang murah, dan memang tujuannya nanti untuk dijual dalam bentuk tanah kaplingan, maka di situ ada kewajiban zakat. Tapi kalau ada orang yang menjual barang yang dia miliki, niatnya bukan karena ingin mencari keuntungan, tapi niatnya karena bosan atau ingin ganti atau ingin pindah tempat, atau karena faktor yang lainnya, ingin upgrade misalnya, lalu Anda jual barang itu, maka ini bukan termasuk urudut tijarah meskipun sudah dilakukan penawaran dalam waktu yang lama. Sehingga tidak ada zakat untuk rumah yang Anda miliki senilai 1M. Lalu yang dijadikan sebagai objek zakat yang mana? Jawabannya adalah hasil sewa, yaitu 30 juta per tahun. Yang ini Anda gabungkan dengan harta Anda yang lain, jika nilainya 65 juta ke atas, maka Anda berkewajiban untuk membayarkan zakat. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat telepon berikutnya. Silahkan dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Silahkan. Ya, halo. Silahkan. Iya. Ustadz mau nanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat, Ustadz. Maaf, tentang zakat lagi. Itu kan. Kalau seorang orang tua udah punya kewajiban untuk mengeluarkan zakat mal. Saya pernah nanya, saya pernah tahu tuh kalau zakat kepada anak kandung kan nggak boleh ya Ustadz ya. Misalnya diberikan kepada menantunya kan, ya qadarullah anak kandungnya kurang mampu. Nah, karena nggak boleh, si orang tua kepengen memberikan zakat tersebut ke menantunya, ke istri si anak gitu. Itu apakah termasuk yang tidak boleh juga atau gimana ya Ustadz ya? Mohon infonya dan nasihatnya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang yang wajib dinafkahi oleh muzaki. Itu kata kuncinya ya. Zakat mal tidak boleh diberikan kepada orang yang menjadi tanggungan nafkah bagi muzaki. Bisa anak atau orang tua atau saudara yang hidup satu atap dengan kita dan dia ikut bersama kita. Karena itu ketika ada orang yang dia masih punya hubungan kekerabatan dengan kita, hidup bersama kita, sehingga nafkah dia ikut kita, maka orang seperti ini tidak wajib di atau tidak boleh menerima zakat kita. Dan tabi' yang mengikuti sifatnya hanya turunan. Karena itu ketika yang miskin itu istri, maka dia statusnya mengikuti suaminya. Karena itu wallahu ta'ala alam, untuk kasus ini saya belum bisa memberikan jawaban orang tua ini bermaksud memberikan zakat kepada anaknya, tapi dia merasa khawatir jangan-jangan ini melanggar, akhirnya dialihkan ke menantunya. Apakah ini boleh? Mohon saya dikasih waktu tunda dalam masalah ini. Fanadhiratun ila maisarah. Semoga pertemuan berikutnya bisa kita kasih jawaban ya. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya. Silakan. Halo. Halo, silakan Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Pak, ini nanya masalah warisan, Pak. Silakan Pak. Ya. Halo. Halo Pak, dengan siapa di mana Pak? Abu Fitria di Sidoarjo. Silakan Pak. Ya, mau nanya masalah warisan. Seorang meninggal, ya, punya ahli waris anak kandung wanita dan seorang istri dan cucu dari anak kandung tadi laki-laki. Cucu laki-laki dari anak perempuan. Ya. Cucu laki-laki dari anak perempuan ya. Iya, cucu laki-laki dari anak perempuan. Apakah mayit punya saudara, Pak? Tidak ada, hanya itu. Orang tua? Orang sudah. Tua tidak ada. Jadi ahli warisnya sudah tidak ada, hanya seorang istri, kemudian seorang anak perempuan, dan seorang cucu laki-laki dari anak perempuan tadi. Baik. Itu cara baginya gimana, Pak? Baik. Mohon dibantu, Pak. Baik. Terima kasih. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bertanya tentang warisan, ahli warisnya anak perempuan satu dan seorang istri. Yang berikutnya adalah cucu laki-laki dari anak perempuan. Cucu laki-laki dari anak perempuan, ibnul bin, itu statusnya dzawil arham. Dan dzawil arham tidak berhak dapat warisan. Sehingga yang berhak dapat warisan di sini ada dua, yang pertama istri, yang kedua anak perempuan. Istri mendapatkan warisan 1/8 karena mayit punya anak, punya keturunan. Kemudian anak perempuan mendapatkan warisan setengahnya. Masih ada sisa, 1/8 tambah setengah masih sisa. Nah sisanya berarti statusnya sebagai rod. Rod dikembalikan kepada ashabul furud selain suami istri. Sehingga dalam hal ini rod dikembalikan kepada anak perempuan. Karena itu kesimpulannya, istri mendapatkan 1/8, kemudian anak perempuan yang satu ini mendapatkan 7/8 sisanya. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa di mana? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ini dari Ridwan di Bekasi, Ustaz. Silahkan, Pak. Ini saya menanyakan status uang halal haram ya. Jadi ceritanya ini kasus malpraktek. Kan anak saya meninggal di dalam kandungan, ceritanya ditolong bidan. Nah terus anak saya meninggal dan terjadi malpraktek. Setelah itu kita ada istilahnya ada mengadukan ke pihak perangkat pemerintah lah, dan ditekankan untuk damai gitu di secara internal lah penyelesaiannya dan bermusyawarah. Akhirnya dari pihak keluarga kami setuju untuk tidak mempidana bidan tersebut. Nah setelah itu pihak keluarga saya damai, cuman mematok uang sekian juta gitu. Baik. Dan udah dikasih uang sekian juta, keluarga saya udah damai kan, udah selesai. Nah saya menanyakan itu status uangnya gimana ya Ustaz, halal apa haram? Baik. Bisa dipastikan ini malpraktek Pak ya? Iya pasti Pak, pasti Ustaz, malpraktek. Baik. Cukup Bapak? Baik. Barakallahu. Kalau nominal uangnya enggak dikasih tahu Ustaz ya apa gimana? Enggak usah, enggak apa. Oh iya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Yang tadi Anda sampaikan ini statusnya adalah uang diat ya. Uang diat dan ketika betul bahasanya di sini terjadi malpraktek, maka Anda berhak untuk mendapatkan uang diat dan nilai diat berdasarkan kesepakatan. Karena itu insya Allah nilai X juta ini berhak untuk diterima sebagai diat, karena kalau tidak maka dia harus mendapatkan hukuman. Sehingga jika betul bahasanya ini adalah malpraktek, maka bisa masuk dalam kategori pembunuhan yang tidak disengaja. Dan itu sebagaimana ketika ada bentuk kecelakaan, kemudian driver atau pihak pemilik kendaraan dia membayar uang diat kepada keluarga korban. Wallahu ta'ala alam. Baik, selanjutnya kita angkat pertanyaan melalui WA. Silahkan. Ustaz, ana sedang hamil menjelang lahiran. Ana enggak puasa. Bolehkah ana bayar fidyah setelah Idul Fitri karena sekarang keuangan sedang sulit? Jazakallahu khair. Baik. Anda dalam kondisi hamil tidak puasa, bolehkah bayar fidyah setelah Idul Fitri? Jawabannya Anda qadha, bukan fidyah. Pendapat yang benar adalah qadha. Sehingga nanti setelah Anda selesai melahirkan, kemudian bayinya sudah bisa disambung dengan makanan yang lain, ASI eksklusif sudah selesai dan Anda sudah memungkinkan untuk berpuasa, maka Anda harus qadha puasa. Baik. Baik, silakan. Pertanyaan berikutnya kami angkat. Silakan, dengan siapa di mana? Saya Nyantu Sandaris di Kalimantan, Pak. Silakan, Pak. Saya mau tanya, Pak. Hukum gadai, Pak. Saya kan menggadai tanah, Pak. Menggadai tanah, tapi tanah itu tidak saya tanami, Pak. Ya, yang menggadai tanah, maksudnya Bapak utang ya, dengan menggadaikan tanah? Iya, Pak. Baik. Tanah itu tidak saya tanami, Pak. Tidak saya tanami, terus seandainya enggak, Pak, ada tetangga yang tanah itu saya gadai, Pak. Nah, saya gadai, Pak. Terus seandainya tanah itu, tapi gadainya itu belum dibayar, Pak. Belum dilunasi ke saya, tetapi tanah itu saya sewa, itu boleh enggak, Pak? Oh, baik. Berarti Bapak memberi utang kepada si A, lalu si A menggadaikan tanahnya. Iya, tetangga saya menggadaikan tanah, Pak, dan saya bayar pakai uang 16 gram. Nah, terus sampai sekarang kan belum selesai. Ya, belum selesai, terus tanah itu saya, iya, Pak. Bapak jangan mendengarkan televisi ya, komunikasi ya, lewat telepon. Saya mendengarkan televisi, tapi ini sangat telat, Pak. Bukan, bukan. Bapak kalau mendengarkan jawaban saya, yang langsung ya. Ini lewat HP, jangan di televisi, nanti ada delay-nya. Oh iya, Pak, iya, Pak, oh iya, Pak, iya, Pak. Bapak fokus dengan telepon ya. Iya, Pak, iya, Pak. Baik, Bapak memberi utang kepada tetangga senilai berapa? Senilai 16 gram. 16 gram emas. Kemudian tetangga menyerahkan tanahnya. Iya, itu sebagai jaminan saja. Sebagai jaminan. Sebagai selanjutnya jaminan. Sampai sekarang belum selesai. Itu kan emas belum dikembalikan, Pak, tetapi baik. Tanah itu saya sewa, Pak. Oh, gitu. Baik. Cukup, Bapak? Cukup, Pak. Terima kasih, Pak. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi posisinya bukan Anda yang menggadaikan ya, tapi Anda yang menerima gadai. Dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, Anda tidak berhak untuk memanfaatkan tanah itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau berdasarkan kaidah umum, kullu qardin jarra naf'an fa huwa riba. Semua utang yang menghasilkan manfaat, maka statusnya adalah riba. Sehingga ketika Anda manfaatkan tanah itu, berarti Anda telah mendapatkan manfaat dari transaksi utang piutang. Karena itu solusi yang tadi Bapak sampaikan, bolehkah saya tanami tanah ini dengan akad sewa dengan pemiliknya? Jawabannya juga tidak boleh. Berdasarkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu salafun wa bai', tidak halal utang digabung dengan jual beli. Sehingga kalau Anda sewa tanah itu karena utang itu belum dibayar, berarti Anda melakukan jual beli jasa, yaitu nyewa tanah, dan itu terjadi gabungan antara akad utang dengan akad sewa. Karena itu wallahu ta'ala alam, yang lebih tepat Anda tahan saja tanah itu, jangan dikembalikan sertifikatnya sampai emas senilai sekian gram tadi dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan, masalah utang selesai. Nah, selanjutnya Anda bisa melakukan akad apapun terhadap tanah yang tadi dijadikan sebagai barang gadai. Ya. Jadi setelah tanah itu Anda kembalikan, utang sudah dilunasi, tanah Anda kembalikan. Nah, berikutnya Bapak kalau mau sewa tanah, silahkan. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silahkan, dengan siapa, di mana? Dengan Abu Umar di Bengkulu, Ustaz. Silahkan. Ya, Ustaz, terkait masalah warisan tadi, Ustaz. Jika seandainya seorang suami meninggal, dia memiliki warisan berupa rumah dan masih ada istri dan anak-anak, itu apa warisannya langsung dibagi, Ustaz? Mengingat kalau langsung dibagi, mungkin kan rumahnya terjual. Yeah. Terus nanti anak-anak sama istrinya tinggal di mana, Ustaz? Baik. Terima kasih jawabannya, Ustaz. Baik. Terima kasih, Pak. Pembahasan ini sudah pernah kita singgung pada waktu kajian pengantar ilmu waris. Ada dua hal yang perlu kita bedakan. Yang pertama adalah pembagian jatah warisan. Yang kedua, serah terima warisan. Untuk pembagian harta warisan, ini tidak harus disertai dengan serah terima. Misalnya, warisan berupa rumah dan tanah, berarti bentuknya adalah sebuah aset yang tidak likuid, maka akan sulit kalau segera dilakukan serah terima. Namun bukan berarti di sini kita boleh membiarkan tidak dibagi. Anda bisa langsung membaginya. Dengan cara kita bagi berdasarkan aturan syariat dalam masalah warisan. Misalnya istri dapat 1/8, kemudian anak laki-laki sekian, perempuan ada sekian orang di total, berarti masing-masing ketemu. Istri 1/8, anak laki-laki dapat sekian, anak perempuan dapat sekian. Lalu Anda konversi ke prosentase. Oh, berarti istri punya sekian persen, anak laki-laki punya sekian persen, ini punya sekian persen. Masing-masing ketemu prosentasenya. Nah, setelah ketemu prosentase, berarti dari total aset warisan itu, dia sudah tahu total aset warisan Bapak, saya punya sekian persen, ini punya sekian persen. Sehingga tidak perlu langsung dijual. Maka bisa tetap dalam bentuk rumah, bisa tetap dalam bentuk tanah. Nah, kalau misalnya ada salah satu ahli waris yang ingin mendapatkan uang tunai, anggaplah misalnya anak yang kedua, dia butuh duit, dia bisa jual jatahnya ke saudaranya. Misalnya anak kedua punya, anggap 30%, saudaranya, kakaknya punya 30%. Nah, dia butuh duit, lalu dia jual jatah 30% itu kepada kakaknya. Nah, selanjutnya nanti kakak yang membayar. Nah, jatah dia berikutnya menjadi hak milik kakak. Itu solusi yang bisa diberikan, sehingga tidak perlu dilakukan penjualan rumah secara langsung, tapi dibagi dulu, serah terimanya belakangan. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, Ana Iris dari Serang Banten, Ustaz. Mau bertanya tentang waris, Ustaz. Orang tua kami sudah meninggal kurang lebih 4 tahun yang lalu, Ustaz. Tapi sepertinya kakak-kakak saya belum ada keinginan untuk membagi waris, Ustaz. Sedangkan rumah orang tua atau peninggalan orang tua itu masih ada, ditempati oleh kakak. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Baik. Prinsipnya adalah bahwa begitu orang itu meninggal dunia, maka harta yang dia tinggalkan itu menjadi harta milik orang lain, yaitu menjadi harta milik ahli warisnya. Maka begitu orang tua meninggal, rumah, tanah, dan seterusnya menjadi milik seluruh ahli warisnya. sehingga pemilik ini berhak untuk mengambil miliknya. Kok ada, karena di sini dimiliki oleh banyak orang, berarti objek itu menjadi objek syirka amlak. Objek syirka amlak itu objek yang menjadi milik bersama, milik kakak pertama, kakak kedua, kemudian adiknya dan adiknya lagi, sejumlah anak yang ada di situ. Anak yang terakhir mau mengambil jatah miliknya, kok dihalangi oleh salah satu kakak, berarti ini menghalangi hak milik orang lain. Nah, ini hukumnya tidak boleh. Lain lagi kalau objek warisan itu belum dicairkan, sehingga ini nggak bisa ngambil. Nah, itu beda lagi. Nah, kalau dia belum dicairkan, dia sudah tahu jatahnya. Saya punya jatah di sini senilai, anggaplah misalnya 20%. Dan saya butuh duit. Baik, saya sampaikan ke para kakak, siapa yang mau beli jatah saya yang senilai 20%. Kakak pertama sanggup untuk membelinya. Akhirnya objek itu di appraise, ya, diprediksi nilainya. Setelah dilakukan perkiraan nilai, ketemu seharga sekian M. Berarti 20% Anda dapat sekian ratus juta. Nah, selanjutnya Anda bisa jual ke kakak Anda pertama, lalu Anda mendapatkan uang senilai sebagaimana yang disepakati. Baik, silakan. Bagaimana sikap yang harus saya ambil terhadap anak saya yang setiap sholat subuh harus dibangunkan dan diingatkan terus untuk membaca Al-Quran, padahal murojaah termasuk tugas sekolah online. Anak saya sudah SMP, Ustadz, tapi selalu menggampangkan hal-hal yang menjadi kewajiban. Apakah saya harus tetap sabar dan lemah lembut, atau apakah saya harus bersikap tegas dan memberi sanksi? Mohon pencerahannya, Ustadz. Baik. Ya, ini bagian dari tugas orang tua tambahan ketika sekolahnya di lockdown sehingga harus sekolah online. Anda, ya bagaimana lagi kalau tidak sabar, tentu nanti akan menimbulkan masalah yang berkepanjangan. Sehingga orang tua harus berusaha untuk tetap sabar dan jangan bosan untuk mengingatkan sang anak berkali-kali untuk bangun, murojaah dan seterusnya. Ya, meskipun apakah boleh dibuat kebijakan yang lebih tegas, misalnya dikasih punishment, hukuman atau paksaan yang lebih tegas, ini kembali kepada kebijakan orang tua. Anda bisa melihat kira-kira kalau dosis obat A kok tidak mempan, lalu Anda tambahkan dosisnya biar lebih mempan, ya sah-sah saja. Dan cara untuk mengukur seperti itu orang tua lebih paham, ya. Orang tua lebih paham, yang mengalami kasus lebih paham. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan, dengan siapa, di mana? Silakan. Baik. Silakan. Dengan Ibu Ana, Pak. Baik. Di Sumatera. Baik, Anda kecilkan TV-nya ya, Bu. Iya, iya. Silakan. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, Pak. Iya, iya. Halo. Silakan. Begini, Pak. Kami ada orang menggantikan tanah sama kami kan. Udah gitu dia tanah itu memang enggak kami pakai. Enggak diolah lagi gitu ya kan, Pak. Jadi setiap kata dia setiap panen bayar sewa, dia yang make biar sewa sama kami gitu. Sebelum dipulangkan uang tadi, dia tetap bayar sewa. Kami nggak meminta itu, Pak. Cuman dia aja yang ngasih ke kami kayak gitu kan. Apakah itu termasuk riba, Pak? Hanya itu saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Baik. Anda mendapatkan tawaran ketika menerima gadai berupa tanah. Pemilik tanah menawarkan, nanti kalau saya panen, Anda saya kasih sekian sebagai biaya sewa. Jawabannya ini termasuk riba. Karena pada waktu dia menawarkan seperti itu, dan Anda diam saja, itu bisa jadi bagian dari tanda setuju atas kesepakatan itu. Dan kesepakatan adanya kelebihan dalam akad utang piutang masuk dalam kategori sebagai akad sewa, masuk dalam kategori kelebihan yang hukumnya riba. Karena itu pembayaran sewa dalam bentuk hasil panen sekian yang diserahkan kepada Anda tidak boleh untuk Anda terima, karena ini bagian dari manfaat yang Anda dapatkan dari transaksi utang. Wallahu a'lam. Baik, kita angkat penelpon berikutnya. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan. Dari Ummu Rafif dari Jakarta. Silakan. Afwan Ustaz, mau menanyakan tentang doa. Di Al-Quran kan ada doa untuk usia 40 tahun, mohon maaf Ustaz kalau saya salah pengertian. Itu apakah boleh kami yang sudah menjelang umur 50 tahun ini boleh membaca doa itu, karena kami kedarullah baru mengetahuinya Ustaz. Doanya gimana Bu? Doa yang Robi sini an askuronik matakalati dan seterusnya itu salam Ustaz. Mengambang. Apakah untuk usia yang sudah di atas 40 tahun boleh membaca doa tersebut Ustaz? Begitu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa itu ada di Al-Quran ya. Falamma balagha 40 sanatan. Saya tidak hafal teks lengkapnya. Mohon untuk ditunggu, semoga nanti bisa kita kasih jawaban untuk kesempatan besok ya. Berikan kami kesempatan waktu untuk mempelajarinya, mempelajari tafsir dari ayat ini. Betul, di situ ada kalimat ketika manusia itu sudah mencapai 40 tahun dia mengucapkan Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati dan seterusnya. Baik, saya selanjutnya teringat dengan pertanyaan yang tadi sempat terlupakan ya. Yaitu ketika kita berdoa dalam posisi sujud, apakah kita juga perlu membaca beberapa adab doa seperti memuji Allah, bersolawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya. Jawabannya secara umum sama. Namun dengan mempertimbangkan kondisi sujud yang di situ misalnya tidak terlalu lama karena posisi Anda sebagai makmum atau posisi Anda sebagai imam yang harus memperhatikan kondisi makmum, maka Anda bisa langsung menuju pada doanya sehingga langsung memohon kepada Allah Subhanahu wa taala pada isi permohonan yang Anda sampaikan dalam sujud. Kecuali kalau misalnya Anda tidak dituntut untuk, atau Anda bisa sujud dalam waktu yang lama, Anda memuji Allah Ta'ala, membaca Asma'ul Husna, kemudian baru setelah itu menyampaikan doa yang Anda inginkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, satu pertanyaan lagi. Apakah boleh memberikan zakat fitrah kepada mustahik dengan nilai beras lebih dari yang diterima dari muzaki? Sebagai contoh, panitia zakat menerima zakat fitrah dengan uang untuk dibelanjakan beras senilai 50 ribu atau senilai 2,8 kilo dan insya Allah akan diberikan kepada mustahik sebesar 5 kilo atau senilai 65 ribu. Berarti muzaki ini menyerahkan senilai? Muzaki menyerahkan senilai 50 ribu. Tapi untuk 50 ribu, tapi mustahiknya itu menerimanya 65 ribu. Ya, tambahannya dari mana? Yang 15 ribu itu? Ditambahkan kalau, dari panitia, Ustaz. Kalau panitia menambahkan, berarti Anda kurang bayar zakatnya dan utang ke panitia. Sehingga nanti muzaki ini harus, atau panitia menghubungi muzaki, dana bapak kurang, ternyata harga beras naik misalnya, maka Anda harus bayarkan ke panitia. Baik, yang diselenggarakan oleh yayasan kami yaitu Yayasan Amal Abadi Indonesia, kemarin sempat menyebarkan brosur online ya melalui pesan WA, bahwa Yayasan Amal Abadi Indonesia juga menerima penampungan zakat fitrah dengan pertimbangan karena ada beberapa lembaga zakat yang mereka menyalurkan zakat fitrah di waktu yang belum sesuai sunnah karena masih terlalu jauh dari Idul Fitri, sehingga disalurkan di awal-awal Ramadan, Bahkan ada yang punya inisiatif untuk menyalurkannya sebelum masuk Ramadan. Akhirnya kita tawarkan kepada masyarakat, bagi Anda yang saat ini kesulitan untuk membayar zakat fitrah di daerahnya masing-masing karena masalah pandemi, karena ada wabah, sehingga dalam rangka untuk menghindari kontak yang lebih banyak atau dalam rangka untuk social distance, maka Anda bisa titipkan ke beberapa amil zakat atau ke panitia yang menerima penyaluran. Nah, kemarin kami atau ditetapkan oleh Yayasan Amal Abadi Indonesia sebagai penyelenggara, nilainya per kilo kurang lebih 10.000. Ada sebagian jamaah yang bertanya, kalau beras kami lebih dari itu gimana? Ya, kalau berasnya lebih dari itu berarti dia harus bayar lebih. Tapi kalau berasnya cukup sulit untuk dicari, ya, per kilo 30.000, ya mohon maaf, kami belum sanggup untuk menerimanya karena kami kesulitan mencarikan berasnya. Kecuali kalau Anda kirim berasnya lewat kurir sampai ke kami, kemudian kami nanti antarkan ke mustahik, ini sah-sah saja. Cuman ini jadinya lebih repot karena harus ada membutuhkan biaya yang lebih banyak. Intinya yang dilakukan oleh yayasan adalah menjadikan dirinya sebagai wakil bagi para muzaki dengan cara mereka menitipkan uang, dan nanti akan kita berikan beras, kemudian berasnya kita salurkan kepada yang berhak, sehingga yang berhak itu menerimanya tetap dalam bentuk makanan, bukan dalam bentuk uang. Baik, satu pertanyaan lagi yang terakhir melalui telepon, silahkan, dengan siapa, di mana? Halo. Silahkan, TV-nya dikecilkan. Volume televisinya bisa dikecilkan, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Begini Pak, nah, saya lagi dari Doana di Sumatera. Ini soal apa Pak? Soal anak yang belum belum diakikahi. Baik. Kalau anak yang belum diakikahi, kalau umpamanya sudah besar baru diakikahi. Usianya berapa? Usianya berapa? Usianya udah dua ini anaknya kan Pak. Satu udah dua-dua balik lah Pak. Semuanya udah balik ya? Nah, dua-dua udah balik, yang satu umur 18, yang satu umur 14. Baik, cukup Ibu. Jadi jadi kan kalau umpamanya diakikahi sekarang apa boleh? Dan mungkin kalau umpamanya daging akikah itu tadi seperti daging kurban dibagi-bagi begitu pada dimasak, apakah boleh juga Pak? Baik. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullah. Baik, anak yang sudah balig ya, sementara orang tuanya belum mengakikahinya. Dalam madhab syafi'iyah, batasan akikah yang menjadi tugas orang tua bagi anaknya adalah sampai anak itu balig. Sehingga kalau anak itu sudah balig, maka orang tua sudah tidak punya lagi tanggung jawab mengakikahi, meskipun dia belum diakikahi. Nah, untuk selanjutnya, karena sang anak ini sudah balig, menurut sebagian ulama, mereka diperbolehkan untuk mengakikahi dirinya sendiri setelah dia punya kemampuan. Dalam arti ketika dia sudah punya harta, dia bekerja punya harta, maka dia bisa mengakikahi dirinya sendiri. Karena itu orang tua tidak perlu mengakikahi ini anak, tapi tunggu dia dewasa, dia punya harta, dia bekerja. Setelah dia punya penghasilan, dia boleh mengakikahi dirinya sendiri. Dan mengenai teknis pembagian daging akikah, sama sebagaimana teknis kurban, namun para ulama menganjurkan agar dibagikan dengan cara sudah masak. Masaknya itu tidak perlu dengan biaya yang mahal, masak yang murah juga boleh. Nah, kalau enggak mampu, boleh juga dibagikan dalam kondisi mentahan. Ya, tapi